Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana biasa untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita yang mumpuni dan pakar dalam bidangnya masing-masing untuk memberikan bantuan kepada kita di dalam memahami secara lebih mendalam tentang kajian kita pada hari ini nantinya. Kita akan coba untuk membahas ayat ke-167 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan penegasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sanksi dan hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau di dalam ayat 166 pada hari kemarin yang telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman qiradatan khasi'in, menjadi kera-kera yang terhina, hidup tapi tidak memiliki makna, hidup akan tetapi berada di dalam kesengsaraan. Nah, di dalam ayat 167 ini, kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hukuman yang akan diperoleh oleh orang-orang Bani Israel selama hidup mereka kalau mereka tidak juga mau tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana diterangkan di sini, akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka sampai nanti hari kiamat datang orang-orang yang selalu menghina orang-orang Yahudi, akan selalu berusaha, akan membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel tidak akan merasa tenang dan nyaman di dalam kehidupannya. Nah, yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka keterangannya ini dengan kata-kata wa'iz, yang artinya adalah ingatlah. Artinya, di sini Allah ingin menyadarkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel secara khusus dan kita semuanya, seluruh umat manusia, bahwa setelah kalimat ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dan sangat penting diperhatikan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya kepada orang-orang Bani Israel dalam bentuk siksa dan azab selama hidup mereka sampai nanti kedatangan hari kiamat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir pada narasumber kita yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pada ayat 167 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka lasari'un iqab wa innahu laghafurur rahim. Kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel itu merupakan suatu kesalahan. Kalau kita kaji dengan ayat sebelumnya, kesombongan yang dilakukan oleh Bani Israel itu, terutama orang-orang yang tetap menangkap ikan di hari Sabtu, itu adalah suatu kesalahan. Dan itu bersifat universal. Artinya apa? Bahwa kesombongan dan kezaliman tetaplah salah. Tidak saja dilakukan oleh Bani Israel, oleh umat Islam pun, kalau dia sombong, dia menzalimi orang lain, maka dia juga akan mendapatkan konsekuensi seperti yang tertuang pada ayat 167 ini. Yaitu apa? Inna rabbaka lasari'un iqab. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang atau, orang-orang yang zalim akan segera mendapatkan sanksi hukuman, tidak saja di akhirat dia baru mendapatkannya, tetapi di dunia ini akan mendapatkan sanksi hukuman dari kezaliman yang dia lakukan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laghafurur rahim. Di samping dia sangat pedih siksaannya dan sangat segera datang siksaan itu, dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan harapan besar bagi orang yang terzalimi, tidak harus membalas kezaliman dengan kezaliman serupa. Negara Indonesia ini tidak akan selesai kalau bersifat para pemimpinnya itu balas dendam, iri, dengki terhadap kesuksesan orang lain sehingga terjadi pembusukan, atau dendam terhadap seseorang sehingga berlarut-larut sehingga menghambat kegiatan memakmurkan rakyat. Maka di sini disebutkan kalau sudah terzalimi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Kalau kita pernah menzalimi, jangan putus asa dari harapan Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah. Karena apa? Karena Dia juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita melihat ada suatu hal yang menarik ini, Ustaz Perdana, Ustaz Ardi dan Ustaz Fajrul, terkait dengan fatwa MUI rokok. Di sini ada, walaupun tidak signifikan mengatakan bahwa inna rabbaka lasarimul iqab itu termasuk siksaan terhadap orang yang merokok, tetapi tetap aja kalau misalnya orang sudah tahu itu melanggar kesehatan, itu tentu saja akan merusak dan akan datang siksaan-siksaan di dunia, mungkin dengan beberapa timbul penyakit mudarat. Nah, ini bagaimana umat Islam mencermati fatwa MUI yang mengatakan rokok itu haram? Ustaz Ardi mungkin. Iya, kalau saya melihat bahwa ini adalah upaya yang perlu kita apresiasi dengan baik ya, dari MUI, karena tentunya ini sangat menggugah hati khususnya bagi orang-orang yang merokok begitu, untuk meninggalkan rokok itu sendiri. Memang kalau diperdebatkan masalah kesehatan, ini tidak akan pernah tuntas begitu, karena kesehatan itu tidak mesti karena merokok kemudian sakit begitu ya, dan tidak mesti juga karena orang tidak merokok kemudian dia tetap sehat atau tidak kena sakit. Jadi permasalahan yang dilihat di sini adalah bagaimana kemudian kita melihat bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak selamanya dalam bentuk yang kita anggap baik saja begitu. Artinya bukan berarti kalau saya enggak merokok saya sehat aja kok gitu. Kalau saya merokok saya sehat-sehat aja kok, enggak mesti. Bahkan diperolok-olokkan fatwa MUI itu sendiri begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, kadang-kadang ada yang kita kenal dengan istidraj, yaitu mengulur-ulurnya dan terus-menerus diulur-ulur. Saya sangat sedih sekali ketika melihat ada kelompok-kelompok dari umat Islam atau dari perorangan dari umat Islam itu sendiri yang serta-merta mentertawakan dan mengejek fatwa MUI itu. Begitu, bahwa kita ketahui fatwa rokok itu bukan hanya difatwakan oleh segelintir ulama di Indonesia saja, tetapi itu ada ijtima' ulama yang itu memang diusahakan sedemikian rupa oleh para ulama untuk mengambil satu keputusan yang dianggap itu dapat menjadi katakanlah amar ma'ruf nahi mungkar ya, ditegakkan di bangsa ini. Kalau negara seperti Singapura saja itu mendenda orang yang merokok di tempat sembarangan itu sampai $500 Singapura itu sesuatu yang luar biasa, hukuman yang luar biasa. Katakanlah dolar Singapura sekarang 7.000 per 1 dolar itu berarti 3.500 bagi orang yang, dan saya pernah menyaksikan itu di Malaysia juga ada 500 ringgit begitu. Jadi hal ini sesuatu yang aneh ketika itu diterapkan pada umat Islam, kok malah umat Islamnya sendiri kemudian protes dan mempertanyakan kemana sekian juta orang yang bekerja di rokok itu dan bagaimana mereka akan hidup. Sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab MUI begitu, tetapi adalah tanggung jawab semua komponen bangsa ini untuk memikirkan hal itu begitu. Nah, artinya bukan kemudian karena MUI mengeluarkan fatwa itu, kemudian MUI lah yang harus mencari solusinya sendiri begitu. Seakan-akan dosa itu ada pada MUI. Tidak. Malah ini adalah tugas seluruh anak bangsa ini untuk memikirkan bagaimana solusi daripada itu. Jika London, Paris, dan negara-negara maju itu sudah mampu melakukan itu, mengapa kita tidak mampu melakukan itu begitu? Seperti Hong Kong tahun 2008 adalah daerah bebas rokok begitu. Nah, ini menjadi pemikiran. Kita mengenal bahkan di Hong Kong itu banyak sekali orang yang ateis begitu, tidak beragama, bahkan kehidupan mereka sangat materialistis. Mengapa mereka mampu tidak mentertawakan bahkan mendukung kebijakan itu padahal tidak dikeluarkan oleh ulama? Jadi kan suatu bangsa yang sudah mentertawakan para ulamanya ini sangat mungkin ya, didera dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam ayat ini masih ada sepenggal harapan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi karena kita ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih, tetapi ingat juga bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita mau bertobat, kita mau memperbaiki diri, dan kita mau segera mencegah azab itu datang pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan itu. Mungkin itu, Ustaz. Iya, saya sedikit ingin kembali mempertegas, menambah penegasan dari Ustaz Ardi tadi, bahwasanya gambaran-gambaran disampaikan oleh Ustaz Ardi, bagaimana kita berani mentertawakan ulama kita, bagaimana kita ketinggalan cukup jauh dari negara-negara yang non-muslim yang sudah menerapkan peraturan rokok ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mengajak kita semua kembali untuk berpikir, kenapa kita masih mau-maunya untuk mempertahankan yang namanya kemudaratan? Yeah. Sekali lagi, kenapa kita masih bersikeras untuk mempertahankan yang namanya kemudaratan? Ketika kita tahu bahwasanya anak-anak yang masih sangat kecil sekarang ini ya sudah pada merokok, ya kan, malah sekolah tapi malah beralih ke rokok, bekerja hanya sekedar untuk mencari rokok, bukankah ini salah satu bentuk kemudaratan yang akan menghambat pertumbuhan anak bangsa ini ke depan nantinya? Apa yang mau diharapkan dari anak-anak di hidupnya hanya sekedar untuk mencari sebatang rokok saja, ya, tidak lagi memikirkan ya. Perdana rokok pasif, orang tuanya merokok di saat di sampingnya istrinya memegang bayi lagi kecil. Iya. Itu kan lebih berbahaya itu bagi anak bayi menghirup asap dari rokok orang tuanya. Iya, inilah makanya saya tadi pertanyakan, mari kita semua kembali berpikir, kenapa kita masing-masing maunya mempertahankan yang namanya kemudaratan, sedangkan orang lain berusaha untuk meninggalkan segala macam bentuk kemudaratan itu. Jangan pikirkan kita yang senang merokok, atau jangan pikirkan toleransi kita kepada orang-orang yang silahkan mereka merokok, tapi bagaimana kita memikirkan bagaimana nanti generasi kita ke depan ini akan menjadi orang-orang yang unggul ketika mereka masih berpegang teguh kepada rokok yang ternyata memang sudah jelas itu menimbulkan kemudaratan. Saya ingin bertanya di sini kepada Ustaz Fajrul. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, ada gambaran dan harapan ketika seseorang mau sadar akan kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala bersifat innahu laghafurur rahim. Bisa Ustaz tambahkan penjelasan ini, Ustaz? Iya. Kalau kita sudah meyakini apa yang sudah menjadi firman Allah, innahu wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mestinya kita harus kejar dari sifat zat yang mengatasnamakan dirinya, zatnya itu adalah Ghafurur Rahim, supaya kita mendapatkan tidak hanya saja pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari lebih daripada itu kasih sayang Allah pun Allah akan berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak meminta seperti itu, maka kembali lagi kita kepada ayat sebelumnya ini, yaitu mayasumuhum su'al azab. Arti sama yasumu di sini adalah artinya dasarnya meminta azab. Tapi kalau kita bilang kepada orang, orang tidak akan mungkin meminta azab tersebut kecuali kalau merasa dirinya sudah kuat. Nah, jadi pengertian mayasumuhum di sini adalah karena orang itu sudah pantas untuk merasakan sudah pantas untuk melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikianlah Allah mengutus malaikat untuk mengajak mereka dengan sekuat tenaga, karena Allah sudah mengatakan inna rabbaka lasari'ul iqab. Mungkin dari sini pengertiannya kita dituntut supaya kita tidak mendekati apalagi meminta supaya azab itu datang kepada kita. Lebih bagus kita harus menghindar dari hal tersebut. Karena kalau sudah Allah mengatasnamakan dirinya syari'ul iqab, bukan saja syari'ul iqab tapi ditambah lam di sini untuk menguatkan la syari'ul iqab, dan sebelumnya dikuatkan lagi dengan kata inna, maka sesungguhnya hal ini memang betul-betul Allah ingin menekankan kepada kita bahwasanya Allah itu sangat cepat, dan lebih cepat dari apa yang kita pikirkan azab itu akan turun kepada kita. Ya, pertanyaan ini Ustaz Perdana, kalaulah itu cepat, sementara orang berpikir kiamat itu kan masih lama. Iya. Di dunia ini ketika dikatakan cepat, toh rupanya tidak begitu kita berbuat maksiat langsung benjol kepala kita gitu ya kan. Ah, itu, kalau misalnya cepat kan orang maunya itu ketika kita melanggar nggak sholat langsung kaki patah gitu. Ah, itu kan baru orang akan taubat untuk tidak mau melakukan maksiat. Tapi di sini tetap dikatakan bahwa kata Ustaz Fajrul tadi ditekankan sampai dua kali cepatnya, sangat amat cepat. Kapan cepatnya? Iya, bagus sekali pertanyaannya Ustaz. Secepat apakah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku maksiat? Jawabannya secepat setelah dia melakukan perbuatan maksiat itu. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat, baik besar ataupun kecil, dia sudah merasakan langsung ketidaknyamanan akibat daripada sarung oleh kap. Cepatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tidak tenteram. Ya, paling kecil adalah pasti jiwanya itu akan menolak akan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ini adalah hal yang paling kecil. Jadi siapapun manusia yang melakukan kejahatan, pasti jiwanya itu akan merasa resah. Ketika jiwa akan merasa resah, maka hidupnya sudah berkurang kenyamanannya. Jadi sebenarnya hukuman Allah itu langsung turun kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan maksiat, karena sebenarnya ini sudah keluar daripada jalur kebenaran yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya azab itu hanya dalam bentuk yang nampak-nampak saja atau yang dalam besar sekaligus. Sebagaimana mungkin di dalam keterangan yang lain Allah mengatakan fa asbahasyi man tazruhu riyah, ketika Allah menjadikan tanaman mereka itu hancur luluh dalam satu malaman, itu adalah gambaran betapa cepat sebenarnya azab Allah. Tetapi di balik itu, ketika seseorang selesai melakukan perbuatan maksiat, maka sebenarnya saat itu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azabnya dalam bentuk ketidaknyamanan yang dialami oleh orang tersebut di dalam kehidupannya. Tapi ada Pak Ustaz, orang enggak pernah sholat tapi dia enggak merasa tersiksa itu, Ustaz. Iya. Gimana pula ini? Iya, saya kira ini mungkin salah satu gambaran sebagaimana pelah yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika suatu perbuatan kejahatan itu dilakukan dalam keadaan tenang-tenang saja, maka Allah sudah menggambarkannya dengan kasaba sayyi'ah ya. Biasanya kasaba itu untuk perbuatan yang baik. Tapi kalau sudah diiringi dengan rutinitas, maka seseorang tidak lagi merasakan kegundahan di dalam jiwanya. Padahal sebenarnya apapun ceritanya, hati kecil manusia kalau bahasa sekarang itu adalah God spot ya. Titipan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa setiap manusia, pasti akan merasakan ketidaknyamanan ketika dirinya itu melakukan perbuatan maksiat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu juga yang membatasi kita, banyak sekali yang bisa kita bahas dari keterangan ayat ini. Akan tetapi masukan dari para ustadz kita, dari para narasumber kita sudah memberikan banyak wawasan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kita harus betul-betul mampu memilah dan memilih apa yang terbaik buat kita. Meninggalkan perbuatan mudarat itu adalah sebaik-baik hal yang harus dilakukan seseorang bila dia ingin sukses dan nyaman di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.